mujawaroh sing gisine sing sesandingan. Krana nyanding terus niku sing diceluk duduk wonge, sing diceluk sandinge. Contone jenenge Parman, krana dadi bakul tape langsung Pak Tape. Krana sing disanding napa? Tape ya ten wong liwat sampean karo jenenge. Sampean nyeluke mosok celuk jenenge. Nyeluke pripun? Mane dodol es liwat ngono lho. Es, mosok jenenge es. Lho, ngoten niku delalah sing sing digawa es niku dicelok es itu ya mulai enggak ngoten. Niku jenenge majas mujawarah. Oleh nyilih ukara karena delok barang sing disandingi sesandingane niki. Nah niki enten dawuh niki enten majas e, majas istiaroh namanya. Majas istiaroh, majas niku nyilih ukara, istiaroh niku nyilih nyilih panggonan, nyilih makna. Wong jinabat niku lak gatukane kalih soal hadas gede to nggih. Jinabat niku gatukane hadas gede niku lak istilah fikih ajane. Wong wong niku lek hadas gede diarani jinabat. Lah jinabat niku kudu disuceni, nyuceni jinabat niku nganggo adus. Mergo jinabat niku hadas gede, ngoten to sakjane. Nah, soal lali ghaflah niku lali. Laline niku lak lali niku lak penggaweane ati to nggih. Lali niku penggaweane ati. Lha niku kok terus lali kok terus dianggap jinabat terus dikongkon sesuci. Lha niku nyileh sakjane nyileh istilah. Sakjane sing dimaksud mboten kok terus ati niku jinabat kaya wong jimak bojone mboten. Padha-padha wong niku lek lali niku padha-padha berakibat dadi hadas gede. Artinya ada kejadian baru yang itu menjadi penghalang untuk bisa masuk ke wilayah ibadah. Lek jinabat lahir menjadi penghalang ibadah lahir. Nah, jinabat batin juga menjadi penghalang ibadah batin. Lho ngoten lho sakjane. Mergono apa? Mulai keng awal pertanyaan keng awal. Kaifa yusriku qalbun suarul aqwani muntabi'atun bi mir'atihi? Bagaimana hati itu bisa padang, bisa terang, bisa bersinar kalau gambar-gambar dunia ini sudah mengetel apa bahasa Indonesianya apa? Tercetak. Oh, marmune mengetel itu ora penak banget. Sudah tercetak di cerminnya. Artinya gambarnya enggak bisa berubah. Jenenge wis kecetak nggih. Nek gambare ngilon sing asli niku lak mboten ngoten to. Gambare ngilon niku lagi napa sing diadepi nggih niku sing ketok. Lah menawa nek wis ngetel kados kocane cah nom-nom niku ming kaca mek sak bunder dawane ming sak kilan anggere mulai kejedhung rambut diplok-plok-plok terus cipratane banyu rambut teng kaca niku sesuk ngetel nggih. Wis ngetel susu sampai mboten ketok. Sing ana gambar ngetel tipak cipratane banyu. Ya enggak jelas. Upama kene enek kukule cilik ya ora ketok. Bangsa apel diaru-aru padha ya ayo. Pikir sapa kukulen padahal mang wis ngilonan mang. Kenapa gak ketok gambar kukul? Mergo gambare cipratan rambut ngetel teng mriku. Niku sakjane kaya majas istiaroh e. Bantu-bantu pertanyaan kedua, bagaimana hati itu bisa diajak berangkat menuju kepada Allah? Wong dia keserimpung dengan syahwatnya, seakan-akan hati itu duwe sikil. Terus syahwat itu kaya tampar iso naleni. Niki namung sanepan. Ing dalem padha-padha kegandolan, padha-padha ora iso budal. Sami kalih pertanyaan sing ketiga. Bagaimana hati itu ingin memasuki arena ketuhanan sementara dia belum bersuci? Hati ini kudu durung disucani. Tesih kathah kotoran-kotoran hadas-hadas sing kudu disucani. Di antarane hadas sing paling gede hadas hati ngene iku ghaflah. Napa? Ghaflah, lali. Kula panjenengan iki sering lali. Nek aku iki menungso lali, lek aku iku terbatas lali, lah aku itu kudu ibadah lali lali lali lali lah pun lali ngoten niku Mas yo maca Quran ya lali nggih lah kula jenengan kadung lali ya niku maca Quran pas khataman ngoten yo khataman tahtimul Quran oleh giliran maca juz amar ngoten wis diwaca bismillahirrahmanirrahim amma ya tasawwara laun saking pinter leh maca sampe ora kena dirungokno saking kerep maca sampe ora kena dirungokno git ngoten niku atine bangga bangga rumangsa lek aku luwih pinter timbang liyane apa sing dhewe sing mbok mau gitu sak durung kula maca gratul gratul darusan kok drumumuk drumumuk kaya wong tuwek tekenan bis bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dan sing niku ngoten gak usah ngoten dhek giliran dhek sing maca langsung digiyetno persneleng 6 ngoten langsung kecepatane 80 mil per jam wah Bismillahirrahmanirrahim. Dalin, hat, mat, duqat, nas. Wah, sampai makmume kalang kabut nungsang jempale. Duh, padahal itu Quran, dawa Allah, kalam Allah. Gitu. Al Quran kalamullah, ayat itu kalam Allah. Kok nari kau maca Quran kok blas? Gak ada suasana ketuhanan sama sekali. Blas. Napa sebabnya? Mergo lali. Sing dilingi apa? Sing dilingi aku maca didelok wong akeh. Nek aku ketok macaku kerep cepet ben ketok lek aku pinter maca Quran. Blas, ketuhanane mboten enten. Termasuk ya tadi kira nggih, kaya kula ngene ngaji wah ngoceh ket mau sing diomongne bab Allah. Senajan sing kula omongne niki ketok niku bab ketuhanan. Lek ati kula niki lali tetep sunuansa ketuhanan mboten niku. Yen teniki paling guyon-guyon kali sampean gojlak-gojlokan ngoten niku wau. Kok sama sekali gak ada suasana bahwa itu ilmu dari Allah lalu sampean mendengarkan itu juga mendengarkan pituah dari Allah. Kula niki lak namung corong mboten namung kaset. Sakjane sing direkam niku nggih ilmune Allah, kudune kan ngoten. Dan saya mendengarkan juga harus benar-benar merasa bahwa aku itu disenani Allah. Kudune ngono, kudune lo kok gak ngono? Pahali. Napa? Pahali. Wala nak maca surate pacare jan, Masya Allah. Padahal ya kertas ini ku kumel. Mereka dilempat-lempit lah kumel lah ya. Kertasnya kok pacar dilempat-lempit kumel. Diselempit orang yang kupluk, tunggu salah. Kudu cantel lah kita. Untuk Siti putih ngoten dijabut neh dilengsor bantal. Sesuk budal sekolah diteleh teng jero kaos, genemplek teng dodo. Kok suasana indahnya itu ada bahwa ini dari sang kekasih. Lho ngoten iku enten rasane. Sampai dimanapun aku berada selalu ingat kamu. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau kemana saja ingat kamu. Duh. Kok bisa begitu? Tapi nek maca Quran kok blas ora. Salat kok blas ora. Karena apa lali? Lupa kepada Allah. Coba lek pas lagi. Wah, pas nelongso. Kabeh wis ora nek sing nulungi. Utange numpuk, kabeh nagih, bojo pure, anak minggat, mertua ngamuk. Tangga ora percaya. Pak RT jalur tanda tangan surat keterangan ragelem dicekal kalor ngidul mencibirkan bibir menutup hidung dianggap koyo sampah walah pun nek ngoten niku mengke tersisa ya Allah Gusti kula nyuwun terus dredes dredes saged mergo suasana ketuhanannya muncul. Tapi lek pas lali ya lah. Setelah kaset sedina ping 50 ya wis. Paling ya

Lek wis lali ngoten niku wiridan dremi mil mboten kanggo. Ngeneh malah misuh. Ketepaan nuwun sewu ndek wis kadung gak seneng wiridan. Terus ana kiai wajan nikmat wiridane ndek wis kiai wis suwi latihan dikire nggih. Pas ngono dipasare karo sing di omah katik. Ketepaan sing di omah niku murite dhewe anu ya Allah nyun barokah jenengan iki. Niki abah kula kapundhut jenengan dongaaken sampean ngapura kesalahane Mbak Yai. Mboten saged sowan panjenengan riyin, cuma riyin nate pesen wasiat sak paninggalipun abah kula kupados pasrah dhateng panjenengan. Pun iki kula pasrah niki jenengan donaake lah. Karo kiyaine ditahlili tenan. Lah krana nikmat kiyaine nggih welas asih karo murid teh tahlilan nikmat tenan hadroh ilahiyah muncul. Ya mbake masuk di arena ketuhanan jadi nikmat. La ilaha illallah. La ilaha illallah niku nikmat tenan. Wah, akhirnya tuwa oleh tahlil. Dilalah tanggone si murid ini. Ini anak mau sing anti tahlil. Walah, niku bener ya melak muni. Kalau kau jadi muni lah, terus melak muni tak? Dah, ilaha illallah. Dah, ilaha illallah. Melak umat-umat, tapi ini jeruk kono ya muni. Ya, berarti kesempatan tahlilan kayak ngoten. Jaget apa itu niku? Lesane la ilaha illallah, artinya diampet, ngoten jaget lah. Berarti ati sing ngoten niku tidak merasakan sama sekali hadroh ilahiyah. Nah, makane nggih kudu disucikne. Nek nyucikne dhewe gak iso golek tukang cuci. Nggih ta nggih? Golek tukang cuci mesti enek. Setiap kota, setiap kabupaten, setiap daerah pasti ada orang yang sanggup mencuci itu pasti. Seperti dokter itu sakniki setiap kecamatan malah setiap desa sing ketoke wilayahe apik. Niku dipasang puskesmas mesti enten doktere. Ya santun purun apa mboten sampean berobat. Lah nek wis menikmati kesakitan ya monggo, wong enten kok wong niku menikmati kesakitan niku enten. Wis waras barang mau mulih kok rumah sakit niku nggih enten mboten niku. Kula ate diceritani dokter Rosid. Nggih, yang anu dokter Jombang sing ngurusi RSI Jombang niku, Rumah Sakit Islam Jombang. Iku cerita nate enten tiyang niku mbun waras ibu dinyatakan dokter kan mulai ini mboten purun mulai malah ditantang. Pak dokter, ini sebenarnya berapa atau sehari itu di sini biayanya berapa? Ini saya bayar untuk satu bulan. Ini hotel ke rumah sakit. Bukan apa? Kadung roh nikmate suasana rumah sakit itu. Karena apa? Di rumah dia itu enggak pernah mendapatkan perlakuan yang lembut dari perawat. Mergo sing ngopeni anake, ya anake sibuk kabeh nawani obat ya. Mak nang diombe, Mak. Beda waras ngono lho. Ngelara malah disenggrengi ngoten. Nah, busane rumah sakit. Lah kok perawate niku iso cara Jawa, basa alus nuwun sewu, Bu. Niki sampun wanci ning ngunjuk obat. Nika obatipun. Ngoten niku sewenenge ra karuan. Nggih. Lho, mergo cul cilik enak emang sengsara ijik cilik diseneni bapake bangsa wis tuwek lara diseneni anake ngoten lho nggih. Lah nek ning rumah sakit dibasani karo perawat akhirnya malah dibayar pancen ketepaan wong sugih kok. Ngono Pak dokter pinten niki jane sedinten niki kula bayar sak wulan. Itu larane niku jane mung 10 dina pun oleh mulih ning rumah sakit mawon. Lho niku napa sebabe kok ngoten niku? Wong lara kok kenapa? Nekat ngoten niku. Mergo roh enake dadi wong lara ngoten niku. Jadi kan lek roh enake wong ibadah, roh enake tahlilan, roh enake salat, roh enake jihad, roh enake haji, mboten ngoten sampean takekne. Wong sing pun haji-haji niku. Mboten enak lho haji niku secara fisik ngetegleng, duwe engklek sa'i wing pitu uyul-uyulan tawaf kaya ngoten. Wukuf teng Arafah dipepe kaya ngoten gek sangune ya akeh kuduan to nggih. Lho kok enek sing kangen pengin bali rono neh. Lah itu namanya sudah muncul hadroh ilahiyah. Hadroh niku suasana. Hadroh itu pangayonan di hadapan Allah. Betul-betul merasa di hadapan Allah. Ngene ngarep Ka'bah iso nangis astagfirullah ya Allah. Ning Ka'bah men kaya ngono duduk Ka'bah sing dadi soal niku. Ning Ka'bah iki namung watu ireng ngoten mawon. Gitu, okay? Tapi yang muncul kan soal suasana, suasana ketuhan. Jadi itu bisa muncul di mana-mana. Jadi dengan baca Quran kok sakit, muncul hadroh ilahiyah kayak sakit. drodosan. Upama mboten drodosan ya wedi. Kula niku nate ngene nuwun sewu niki tahadus bin nikmah. Karena sithik-sithik pun paham bahasa Arab. Kula nalika dadi pengurus pondok ketang tambak beras niku dadi keamanan. Niku larangane dadi keamanan niku ya padha karo santri liyane to. Keamanan ya santri. Sing santri biasa ya santri, hukumnya padha dilarang menonton film. Nah, kula pas dadi keamanan niku nggih. Kula dilarang to ya jane gak oleh nonton film, tapi kan tugasnya ngawasi bocah nonton film. Lah niku lek teng daerah Jombang ya kula awasi. Lah ben ora konangan santri-santri, kula lek nonton film teng Surabaya. Zaman biyen sik mitra nika meritarati terus Surabaya. Malah disiki sing santri-santri kan ngenteni teko Jombang agek delok. Lha sing pengurus keamanan kok malah delok film malah ning Surabaya film disiki sing anyar dhisik. Dene niku satu ketika kula nate maca Quran. Maca Quran niku. Nggih krasa diseneni Gusti Allah. Mergo pas kula waca niku ayate ngene ngeten. Atak murunan nasabil firri wa tansauna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atak muruna bil birri ana to kowe dhewe merintah barang apik santri-santri mbok pengen ndelok film. Wa tansauna anfusakum kowe lali awakmu dhewe malah ndelok film terus. Padahal wa antum tatlunal kitab kuwi wis maca undang-undang pondok. Niku rasane kok ngoten ngene niku. Niki jenenge hadroh ilahiyah dudu tafsir lho niki. Niki isyarah dari ayat yang kita baca, muncul ada hadroh ilahiyah, maka akan muncul rasa bahwa benar-benar kitab ini dari Allah. Karena ternyata setelah itu menyadarkan saya. Akhirnya kula terus duwi usul teng Pak Yai. Almarhum Pak Yai Najib Abdul Wahab. Nggih. Putrane Kyai Wahab tambah beras kula usahanu nggih. Keamanan badhe ngamandemen undang-undang pondok. Ben mboten keliru. Nek ana keamanan delok teng Jogja. Kenapa delok film enggak keliru. Akhirnya kula usulke rancangan undang-undang dasar pondok pesantren diantarane wilayah undang-undang ini hanya berlaku di Kabupaten Jombang. Niku tak sing kula usulke. Dadi lek umpama nonton teng Kediri, teng Blitar, teng Tulungagung kula mboten dosa, mboten salah. Undang-undangnya hanya berlaku di Kabupaten Jombang. Kan jadi kreatif ngoten niku. Gara-gara maca Quran kerasuan terhadroh ilahiyah, akhirnya muncul ilmu baru bahwa ini soal wilayah lah, akhirnya kreatif. Bacen niki sik teruse nganu cerita teng tambak beras niku. Cerita teng tambak beras. Malih. Lho niku sosok gregeten kalih bocah-bocah sak godaan kula niku. Sak kamar ngene godaan niku. Mosok sak kamar niku sing duwe sandal namung kula tok. Mugo kula sing rada gedhe sing sosok kalih Pak Jamal disuruh makili pengajian kan nggih oleh amplop wae niku terus kula sandale apik dhewe. Teng warung sering bareng-bareng ngoten. Tapi yen ngoten sandal apik niku mboten tau awet. Lah sing duwe sandal kula tok terus kabeh nganggo. Lah kula terus gawe undang-undang. Ngene gawe undang-undang. Kotaan niku pokoknya dilarang gasap. Padahal ya gasap ora usah dilarang pancen ya wis haram kok gasap niku, tapi iki kangge kamarku untuk menekan. Lah terus niku kanca kula gawe teng sembatan, ora lek gasap piye kok. Banyak orang duit sandal, gak butuh sandal yang nganggul. Saya itu juga terus undang-undang lah mas. Tapi ya pokoknya apa aja sini kamar kene kayak bareng-bareng ngono kok malah ben ora gasak wah dibales aku kula. Yen tak gawe undang-undang sing niku berlaku umum kula batasi undang-undang ini hanya berlaku di Kabupaten Jombang. Iki genten diwales ngoten saiki. Tak arep ya undang-undang kok dhisik perangkate didelok. Yang banyak bocah melarat-larat sanggulnya kurang itu sadar hilang-hilang terus yuk mesane toh misalnya siapa yang duit sadar yuk anggap wae itu sandalnya umum menurut itu gak sab Ya bener ya anak lo betul. Wakire wis ngene. Kowe nono bedane. Iki sandal-sandalku, gak oleh dikasap, tak tulisi jenengku. Lah kowe aku duwe duit, yo tukwo. Sak gotakan enten bocah 40 ae. Nalika semanten sandal jabet niku pun 1000 ae. 40.000 di amplopan pengajian nembe 20.000. Sekitar tahun pinten niku 78-79 niku. Niku. Ya terus kepaksa kula niku ngoten niku. Nukokne. Nukokne napa? Nukokne sandal bocah-bocah ngoten niku. Ya tapi nggih diwelehen neh. Krana niku kula niku sombong metu tak kabur ya lah. Wong sandal sak gotane sing nukokne aku kabeh. Lho ngoten. Wah akhire kula kan ngawur, gasap genten. Wis gak oleh gasap undang-undange kan asalnya kula ambisi wau supaya undang-undang pergasapan itu bisa berjalan, maka seluruhnya saya belikan sandal. Terus undang-undang ditulis dilarang menggasak sandalnya siapapun di kamar ini. Ya kula pas sandal kula mboten enten teng jeding. Kula niku nganggo sandale bocah. Ketepan bocah niku nggih kreatif. Ayo. Ayo undang-undange gak oleh padahal sandal sing kono kula lho niku. Sandal itu kono kula. Kok asale gelem perjalau. Sono kono ya aku berarti ya duitku halal iki tak gasap ora apa-apa. Tapi kan lupa bahwa ada undang-undang. Ya. Ngoten niku kula nggih delalah. Lah dalu niku nggih maca ayat niku kula niku lek ndres Quran mboten nate ulah urut temane ora tau khatam. Lah nek maca Quran nggih langsung buka sak buka-bukae ngoten mawon buka. Ya. Pokoke Quran tak waca. Lha mun niku delalah sing kula buka biak niku ayate nggih niku wae male. Atamurunan nasabil birri. Lah aku kudu seneni nah kula iki. Cek tas mak dilokno bocah gasap saiki dilokne Quran. Itu karena ada hadroh ilahiyah, suasana ketuhanan bahwa Quran itu dawuh Allah. Mergo kula sik teng pondok urung patek kaken dosa ngoten. Nek wis ora patek ning pondok niku salah wis ora patek terus pondok kan jamaah rada tertib anu urung kaken persoalan itu lho nggih. Barang sik ditanggung kiyaine. Jadi hadroh ilahiyah niku ternyata memang penting. Nek kadro ilayah yang buatan muncul lah mbak omong cokoran peng sewu ya panggah bumen tua melebu kuping tengen metu kuping kiwa Pak Yai Wahib Wahab almarhum Wahib Wahab itu menteri agama putrane Nek Yai Wahid Hasim kan putrane Kiai Hasim Asari Kiai Wahib Abdul Wahab itu putrane Kiai Wahab Menteri Agama juga tahun pinter niku. Niku nate hadir teng Tambak Beras cerita. Si sinten Van der Plas. Ya sinten Van der Plas. Senukur grunye. Yang londo sing apal Quran, apal Bukhari Muslim, macam-macam kitab kuning niku men ngetel. Wayah muktamar. Wayah muktamar NU niku kan diundang. Penguasa londo termasuk wakil sing anu diundang minangka makili pemerintah. Ya beda pas jejer kali. Kali Mbah Wahab. Sekali Mbah Wahab itu ditawani. Tuan, kan Anda tahu ini hukum ini Quran ayatnya gini hadis sus. Kok sampean tetap pakai agama yang bukan Islam itu apa? Ya bener jawabnya. Saya belum dapat hidayah jadi. Kok mayar jawabnya? Saya belum dapat hidayah. Kejadiannya pinter, ya. Pinter bisa menjawab, tapi itu sama sekali nggak ada suasana ketuhanan. Dia menganggap bahwa hidayah itu sopo gitu aja, nggak? Ya. Makanya suasana ketuhanan, hadroh ilahiyah itu tidak bisa diatur dengan cara berpikir, dituturi, diomongi, dicetak buku, nggak bisa. Hadroh ilahiyah itu harus benar-benar melepas hati. Ngonceki hati dari atribut-atribut yang membuat kita terlena. Niki mboten peduli wong bodoh, mboten peduli wong pinter ngeten iki. Kata wong pinter sing iso maca Quran tapi blas Quran itu tidak pernah naik dari ubun-ubunnya, bahasane ngoten. Anhanajiri, Quran yang mlebu metu tenggorokan lambe, gorokan lambe sama sekali enggak bisa masuk ke hati, juga enggak bisa naik sampai diterima Allah di aras Allah. Niku mergo atine niki, atine sik lali terus. Lah untuk itu semua harus dicuci.

Rahasia yang lembut dari Allah itu hanya bisa didapatkan dari ketakwaan. Tanpa bertakwa enggak mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, sementara orang yang menentang ngugemi pendapat yang salah, itu jenenge wong sing musirun. Israr alal ma'asi. Israr niku begedut. Ngertos begedut. Cara mbitang iki lawan begedut niku. Dablek. Pancet mawon. Omongi ngene iki salah aja ngene, sing bener iki ora. Biyen bapakku lan ngene kok. Iku nggih, coba tukang biyen lah mulangi bapake lek gawe sambungan kayu niku langsung wis disambung dikoak-koak ngoten mawon lah. Teori sing sakniki kan kudu enten napa? Nguntualang ngoten iki kalau dicatok ngoten. Diukandani sing duwe omah. Pak tukang ampun ngoten lek nyambung kayu niku lan niku nggih mengke dimoti usuk 5 lah nggih pun mentelet ngono. Oh, mboten ngono iki. Bapak kula bilih nguruk nggih ngoten kok. Gak ngerti lek bapake biyen niku duwe asror. Duwe takok iku asror mergo napa? Riyadhoe kuat, tirakate kuat, karo Gusti Allah diparingi wisik, dikei ilmu batin, ngerti rahasiane kayu. Pas ngatek kayu niku enek dungane. Dadi yo masih nyambung etegleng ngoten yo kuat. Lah sing sakniki, donga kuwi ora patek direken. Enek teknik-teknike gak direken pisan, ya wis. Nyayal, nggih ta? Lah bungso ngayal ngoten yo apa yo iso napa saran? Tiang sing salah kok ngeyel, dosa kok bangga, lha kok ngeyel. Kok dosa kok digo kebanggaan. Aku ya amene wis ndak 5 botol urung mendem aku. Lho ngoten niku lagi. Dosa kok dibanggakne, niku pun ngoten pun mboten iso napa asror hidayah, iki eling kaya apa mboten kenek. Saestu. Tapi lek sing critane dik kapan nika? Sing nika maling bajingan tengik nika, ming perkara kesenggol entung ngoten mawon. Niku lek pas enten hadroh ilahiyah ngepasi iso lek ya iso dadi wong apik. Lah ngoten niku mulane nek kepengin napa hadroh napa menapa ilmu rahasiane Allah yang rahasia itu selalu mesti selalu yang terbaik, selalu yang manfaat. Maka jalan yang paling mudah yang harus ditempuh adalah takwa kepada Allah. Allah taala dawuhaken wonten ing ayat surat Al-Baqarah ayat 282 kali dawuhaken wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Ittaqu padha takwa sira kabeh. Allah ing Gusti Allah. Wa yu'allim lan mesti bakal mulangi sapa Allah kum ing sira kabeh. Ngulangi kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Dadi lek wong niku pengen oleh ilmu sing terbaru, data yang akurat, tidak melalui kabar berita sing teng celomet niku Allah sing akurat. Carane nyuwun pirsa teng Allah ya takwa. Lah wong maksiat ijik sedina ping 1000 salat istikharah terus ora jawaban. Iki sing dadi wali kota A. Ngono wis kudu dalil. Akhire istikharah politik. Gitu nggih. Kepentingan duniawi urung diresiki. Ora wedi karo Gusti Allah tapi wedi kelangan duit, wedi kelangan jabatan, wedi gak njubolo, wedi iki. Wedine ora wedine kala wedi liyane Gusti. Allah jenenge ora takwa Allah kuwi. Takwa duit, takwa jabatan, takwa bojo, takwa anak, takwa sawah, takwa toko, takwa pasar. Ora takwa Allah. Iya betul sakit nabi ilmu. Wonten hadis sanes dawaken ayat sanes apa hadisipun Rasulullah dawaken man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man utawi sapa wong iku amila gelem nglakoni sapa man bima kelawan ngelmu sing setitik pun bima kelawan apa ae alima kang ngerti sapa man. Saman ngerti napa sithik bab salat saman lakoni salat. Saman ngerti dikit, saman lakoni dikit. Saman ngerti dong, saman lakoni. Mengke warosa mengke mesti bakal maringi hueng man sopolo Gusti Allah maringi ilma ma engel muni barang lam yaklam kang durung tau ngerti sopoman. Barang siapa mau mengamalkan ilmunya pasti Allah akan memberikan ilmu baru yang sama sekali dia belum pernah tahu. Lah niki lak berarti napa ajang ombo saking Allah Taala to. Lah kok ora panggah ilmune mulek kaya panggah teori ekonomi John Locke, teori ekonomi iki ora nek perkembangan mulek kaya kepiye ngoten niku. Nggih. Coba to cari terobosan baru. Lah terobosan baru ing pundi? Wong wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Seliramu ku diparingi ilmu saka Allah mung sedikit banget. Lah pengen oleh ilmu sing akeh ing pundi? Nyuwun sumber ilmu sing hakiki yaiku Allah Subhanahu wa taala. Mulane ya kudu ngamal miturut perintahe Gusti Allah, bertakwa. Wonten ulama asmanipun Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in menika termasuk salah setunggalipun imam sing terkenal. Niku dawuh ngeten-ngeten. Dawuh ngrasani cara Jawane. Yahya bin Ma'in rahimahullah dawakan At-Taqiyu Ahmad bin Hambal wa Ahmad bin Abil Hawari. Ngeten. Faqala Ibnu Hambal libni Abil Hawari, ya Ahmad, hadisna bihikayatin sami taha min ustadzika Abi Sulaiman. At-Taqiyu ta wong sing takwa iku Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal wa Ahmad bin Abil Hawari lan Ahmad bin Abil Hawari. Ahmad bin Abil Hawari niku termasuk ahli hadis ya, termasuk ahli hadis. Akhirnya faqala Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal iki mireng rasan-rasanane ngeten iki. Terus soan tengene Syekh Ahmad bin Abil Hawari. Faqala Ibnu Hambal ibni Abil Hawari. Ibnu Hambal bin Abil apa? Matur dateng Syekh Ibnu Abil Hawari, mature ngeten jenenge padha-padha Ahmad. Ya Ahmad. Syekh Ahmad, mbok panjenengan kersa paring hadis, nyeritakaken hadis sing panjenengan midanget langsung saking guru panjenengan. Giniku Kiai Abi Sulaiman. Pakola Syekh Abil Hawari lajeng jawab, ya Ahmad, kul subhanallah bila ujbi. Enten hadisnya enten nih, guru kula nate dawuh ngeten, ya Ahmad, Ahmad, kul ngucapa sira subhanallah bila ujbi. Subhanallah mudni ngono ning bila ujubin kelawan tanpa membanggakan diri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, tanpa membanggakan diri. Kadang-kadang kalau jenengan lah wiridan kedua terus cek bangkawa, aku saiki wis bisa wiridan serodok suwi gak keringinan kaya biasane. Oh bawang-wang kuwi wis wiridan dilua wis udah ngalih kita khusus madhep ngulon wiridan tapi tiba-tiba ngerasani kancane ini mergo ujub. Pesene Syekh Sulaiman buat ngoten, ya Ahmad, kul subhanallah munio subhanallah oleh mumuni bila ujbin. Faqala Ibnu Hambal, Ibnu Hambal lajeng dawuh nirake niku wau subhanallah muni ngoten subhanallah, tapi oleh muni wa tawalaha bila ujbin, oleh muni dawa tapi bila ujubin, benar-benar tanpa ada rasa ujub. Wis dihayati betul. Lajeng faqala Ibnu Abil Hawari, Syekh Abil Hawari dawuh, nek sampan wis ngoten pun muni subhanallah pun boten ujub, baru kula critani. Samitu Aba Sulaiman yaqul, guru kula Syekh Abi Sulaiman dawuh, idza iqtaqadatin nufus ala tarkil asam jalat fil malakut wa'adat ila dhalikal abdi bitara'ifil hikmati min ghairi an yu'addiya ilaiha alimun ilman. Niki hadis. Idza iqtaqadat tetkalane wis tekad, wis metu bundelane, wis napa jenenge, wis duwe niat sing kuat apa al'an nufusu piro-piro ati duwe niat sing kuat ala tarkil asami yang ngatasi ninggal piro-piro dosa. Lek ati ini kuwis duwe tekad kebiasaan ninggal dosa jalat mongko bisa pertelo utawa jalat mongko bisa manjing apa nufus ati manjing fil malakut ing dalam alam malakut. Hati ini gue bener-bener wis gak kena dosa. Nuk ibaraté kaya kaya antena parabola sing gak kaling-kalingan wet. Nuk iso napa madhep teng planet satelit sing pundi mawon saged. Nuk mung iso maca siaran sing teng napa TV Australia, TV Prancis, TV pundi-pundi saged masuk. Nggih. Lah beda lek nek parabola kaling-kalingan napa blarak klopo ala niku mengke siarane nggih ora karu-karuan. Lagi mboten. Nek handphone kok kaling-kalingan gunung nggih. Ditelepon yo ora kenek. Paling ana jawaban di luar area mboten. Niku napa mergo kaling-kalingan ati nggih ngoten. Ati iki lek kaling-kalingan dosa napa siarane Allah mboten saged. Tapi lek dosane ati niki pun dadi tekad, dadi kebiasaan berarti bersih, maka hati itu bisa manjing, artinya bisa masuk ke wilayah alam gaibnya Allah. Wa adat lan bali apa nafsu ila zalikal abdi maring mengkono-mengkono kawula sing duwe ati, ati sing pun bisa melanglang buana, istilah bisa kemana-mana mencari berita kemana-mana sampai ke planet Allah, sampai ke alam malakut Allah, itu terbalik. Nalika bali ngoten si ati sing pun nglancar nang pundi-pundi niku wau bali teng menungso bitara ifil hikmati dengan berbagai macam hikmah moro-moro ngerti sembarang kalir min ghairi an yu'addiya kalau saking tanpa yen to nekakaken ilaiha maring hikmah sapa sing nekakno alimun wong alim nekakno ilmaning ilmu. Lha ana teng riku tanpa enek sing nekakno ngelmu ning dheweke piyambake pun nggawa hikmah dhewe saking alam malakut Gusti Allah. Mergo atine resik ora tau dosa. Ngene wau dijawoke kalih Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana hati itu bisa menerima sinyal-sinyal ilmu dari Allah wong dia terus melakukan dosa. Lek dosane lambe ngono istighfar lambe gampang, lek dosane ati. Lah niku lek mbok diresi napa ge saged. Akhire Maqala Ahmad bin Hambal salasan wa jalasa salasan. Ngoten. Sampai Ahmad bin Hambal iku bisa diceritani saking Ahmad bin Abdul Hawari ceritane hadis niki. Iki terus lungguh ngadeg, lungguh ngadeg. Lungguh ngadeg. Lungguh ngadeg niku krana napa? Gumun. Iya bener ya. Enggak lungguhne, arep pamit gak sida lungguhne. Akhire nyampe dawuh, "Masami tu fil Islam bi hikayatin ajaba ilayya, ajabu ilayya min hadhi." Aku durung tahu. Ya anu, jeneng Syekh, kula niki dereng tanate Syekh. Mireng cerita hadis sing aneh kaya niki. Kok penak men enten jalan tol penak ngene iki. Niku wis iki jalan tol lagi. Masih gak tahu ngaji, pokoknya hati meresik. Insya Allah itulah informasi pirang-pirang dari Gusti Allah. Lho, penak lah, tapi ngeresik ini kuyo zaman saya ini kuyo angel lah. Cipratan kotoran itu sanggon-gon. Golek banyu resik saya ini kangen lembok. Gitu gak? Untuk kuakuan itu saya ini kuyo akeh sing ngapusi kok. Bungsu dites itu gak? Renik-renik jasad hidup gitu sehenten lah. Ini kaget banyu lah, nopo malah golek ati, ati resik angel, ati jujur angel. Dan terus summa zakarul hadis alladzi zakarnahu. Dan akhire sampai arep nyanyi nyaingi gitu lho nggih. Syekh Ahmad bin Hanbal nyaingi. Lah tapi enten niki enten hadis. Kula nate mireng enten. Hadise uline ngeten iki meh sami kalih hadis panjenengan. Man amila bima lima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Hadis sing gede wau. Niki enten hadis sapa wong sing nglakoni apa sing wis dingerteni.